Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Nah, saya ingin memberikan kesimpulan atau ulasan yang lebih memudahkan untuk difahami terkait dengan satu masalah yang kemarin disampaikan, ya, yaitu terkait dengan masalah apabila teringat dengan utang sholat yang wajib diqadha di tengah pelaksanaan sholat yang hadir waktunya, ya, sedang melaksanakan sholat yang sekarang sedang hadir waktunya, ingat bahwa ada utang sholat sebelumnya yang belum dibayar. Nah, kemarin kan sudah disampaikan, ya, dengan penjelasan nah, pada kesempatan ini akan ana ulangi lebih singkat dan menyimpulkan, ya, sehingga antum bisa lebih fokus memahaminya. Nah, pertama, khusus untuk makmum, ya, khusus makmum, masih ingat telah datang Athar Ibnu Umar, ya, yang telah disebutkan sebelumnya, yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Usul Kubra, juga oleh Malik dalam Muwatta'nya, dan itu sanadnya sahih, ya. Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ubaidullah bin Umar, itu Ubaidullah bin Umar al-Umari, thiqah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Al-Imam Malik juga meriwayatkannya dari Nafi', dari Ibnu Umar. Antum tahu Al-Imam Malik imam dari Nafi', maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Jadi sanad ini tidak diragukan, ya, kesahihannya, mauquf dari Ibnu Umar. Paham? Yang marfu kan sudah kita pelajari kemarin, yang marfu bahwa itu sabda Nabi SAW, itu keliru riwayat. Yang benar, ya, riwayat yang mauquf. Yang mauquf itu, kalau anda mau tahu, dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi diriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Ubaidullah bin Umar Al-Umari itu thiqah. Ada satu namanya Abdullah bin Umar Al-Umari. Kalau itu dhaif. Ini faedah dari Syekh Mukbil. Di antara faedah hadis dari Syekh Mukbil, rijal, kalau Ubaidullah bin Umar Al-Umari thiqah. Ubaidullah bin Umar. Ubaid itu tasghir, musaghar namanya, tapi dia thiqah. Justru yang mukabbar Abdullah itu dhaif. Nah, ini Al-Baqi dari jalurnya Ubaidullah bin Umar Al-Umari dari Nafi'. Nafi' tabi'i imam maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Malik dalam Al-Muwatta' juga meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, khusus makmum, ya. Apa kata Ibnu Umar? Barang siapa sholat kemudian dia tidak ingat kecuali dia bersama imam, maka hendaknya dia tetap sholat bersama imam. Jika dia selesai dari sholatnya, hendaknya dia mengulang sholat yang dia lupa, yakni mengqadha, kemudian mengulangi kembali sholat yang dia telah kerjakan bersama imam, diulangi kembali supaya tertib. Qadha dulu, kemudian mengulangi sholat yang sudah dia kerjakan bersama imam. Artinya, jangan keluar dari sholat, tetap lanjut bersama imam. Nah, jelas fatwa. Ini fatwa Ibnu Umar. Jadi khusus makmum, ada fatwa ini. Fatwa Ibnu Umar. Nah, Ibnu Abdul Barr dalam kitab Tamhid menukil, sebatas yang dia ketahui, menukil dari seluruh ulama, baik yang mewajibkan tertib, qadha harus tertib, maupun yang mengatakan tertib itu hanya mustahab. Seluruh ulama, sepanjang pengetahuan Ibnu Abdul Barr, seluruh ulama mengatakan hendaknya makmum meneruskan sholat bersama imam, jangan keluar, teruskan bersama imam. sesuai fatwa siapa? Tadi Ibnu Umar. Dan Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Tidak ada yang Ibnu Umar dalam hal ini dari kalangan sahabat. Baik. Kemudian telah datang berbagai riwayat dari Ahmad terkait orang yang sholat sendiri, imam, makmum, yang riwayat-riwayat itu cukup melelahkan jika diulas. Bisa dilihat dalam Al-Mughni dan Al-Insaf. Sebagiannya kalian sudah dengar kemarin. Kita simpulkan, yang terbaik dari riwayat Al-Imam Ahmad itu yang terbaik adalah menyempurnakan sholat. Baik dia imam, makmum, maupun sholat sendiri. Yang terbaik adalah teruskan bersama ini. Yang keluar. Allah berfirman, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Dan surat Muhammad ayat 22. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Inilah iria ucapan Abu Bakar Al-Khiraqi, Abu Bakar dari kalangan Hanabilah, Al-Khiraqi pada mukhtasarnya. Al-Khiraqi itu penulis matan yang disebut Mukhtasar Al-Khiraqi. Matan itu, Mukhtasar Al-Khiraqi itu yang disyarah oleh Ibn Qudamah, yang sering kalian dengar, judulnya Al-Mughni. Nah, penulis matan tersebut Al-Khiraqi, namanya Mukhtasar Al-Khiraqi. Itu yang disyarah oleh Ibn Qudamah. Nama kitabnya apa? Al-Mughni. Nah, jadi lahirnya ucapan Abu Bakar dan Al-Khiraqi pada Mukhtasarnya, dan dipilih oleh Ibn Qudamah ini yang terbaik. Teruskan bersama imam. Kalau dia makmum, kalau dia imam juga teruskan. Dia salat sendiri juga teruskan. Baik. Fuqaha Hanabilah menjelaskan maksudnya meneruskan bagaimana. Ya, dia imam atau makmum atau salat sendiri, teruskan, jangan batalkan. Maksudnya bagaimana? Fuqaha Hanabilah menjelaskan meneruskan salat dengan mengubah niat. Diubah niatnya menjadi apa? Sholat sunnah. Setelah selesai, baru kemudian mengqadha. Setelah mengqadha, kemudian mengerjakan sholat yang hadis sekarang. Sehingga tertib. Baik. Jelas ini dipahami? Pendapat lain dalam yang ada di kalangan Hanabilah untuk masalah imam dan makmum. Nah, untuk masalah imam dan makmum, perhatikan baik-baik pendapat yang kedua ini. Karena ini ada kaitannya dengan udur yang ditetapkan oleh Ibnu Utsaimin yang telah kita pelajari, udur yang menggugurkan tertib dalam mengqadha jika hadir salat berjamaah, itu lebih diutamakan daripada tertib. Iya. Nah, oleh karena itu ada pendapat lain dalam di kalangan Hanabilah untuk masalah imam dan makmum mengatakan hendaknya menyempurnakan salat. Makmum menyempurnakan sholat bersama imam. Imam tetap melanjutkan sholatnya bersama makmumnya. Tetap dengan niat sholat fardu yang hadir. Jangan diubah di lantai. Hah? Teringat tuh. Belum mengkodok tadi. Lanjutkan. Tetap dengan niat sholat fardu yang hadir. Tidak mengubah niat dari sholat sunnah. Tetap lanjutkan dengan niat yang sama. Sholat fardu yang dikerjakan saat itu. Setelah selesai sholat, baru kemudian mengkodok. Kewajiban mengqadha secara tertib di sini gugur karena ada udzur. Apa yang telah kita pelajari? Udzur mengerjakan sholat yang hadir dengan secara berjamaah itu lebih didahulukan. Ini yang dipilih oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majduddin, ya, kakek Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kakeknya, ayahnya ulama semua, ulama Hanabilah. Nah, jadi dia memang keluarga ulama. Nah, kakeknya itu Majduddin memilih pendapat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa punya fatwa yang menyetujui ini. Fatwa itu khusus terkait dengan makmum. Yakni isi fatwa itu kaitannya dengan makmum. Mengikuti kakeknya. Memfatwakan tetap lanjut dengan niat yang sama, niat sholat fardu. Setelah itu baru mengqadha kewajiban tertib di sini gugur. Pada kulli hal, berdasarkan apa yang kita pelajari dari Ibnu Uthaymin, bahwa mendahulukan sholat jamaah, melaksanakan sholat berjamaah untuk sholat yang hadir didahulukan daripada sholat secara tertib itu udhur, iya. Maka kita mengikuti ini. Kita mengikuti Majduddin, ya, dan Ibnu Taimiyah. Jadi untuk imam dan makmum, yang masalah lanjut tetap dengan niat sholat fardu yang sekarang, yang hadir. Setelah itu baru mengkodok. Baik, difahami? Adapun jika dia sholat sendiri, kalau dia sholat sendiri, lain. Di sini tidak ada udzur berjamaah yang menggugurkan kewajiban tertib. Jadi kalau dia sholat sendiri, imma dia teruskan dengan niat sholat sunnah, jadi dia ubah niatnya dari sholat sunnah, dan ini lebih baik. Yang tidak kita dengar, wala tuqtiru amalakum. Atau pilihan yang kedua, dia batalkan. Lalu mengqadha, lalu mengerjakan sholat yang hadir. Jadi ini yang kita dengar, ya, terkait dengan pendapat yang mewajibkan tertib, yang kita pilih yang kedua. Kalau dia imam atau makmum, bagaimana tadi pendapat yang dipilih Majduddin, kakek Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam? Di terus tetap meneruskan sholat bersama imam kalau dia makmum, kalau dia imam tetap meneruskan sholat bersama jamaah dengan niat tetap niat sholat fardu tersebut, tidak mengubah niat, tetap melaksanakan sholat itu saat itu, sholat fardu yang hadir saat itu sah. Setelah itu baru kemudian mengkodok, karena di sini kewajiban mengkodok secara tertib gugur demi mendahulukan sholat berjamaah. Adapun jika dia sholat sendiri, udzur berjamaah tidak ada, karena dia sendiri. Jadi imma dia teruskan dengan mengubah niat, ataukah dia batalkan. Yang jelas dia milih yang pertama atau yang kedua, dua-duanya boleh. Yang terbaik yang pertama, teruskan saja, ubah jadi sholat sunnah. Setelah itu mengqadha, kemudian mengerjakan sholat yang hadir. Jelas ya? Nah, adapun menurut mazhab Syafi'i semuanya gampang. Menurut mazhab Syafi'i bagaimana? Baik dia imam, makmum, maupun sholat sendiri, sholat diteruskan tetap dengan niat melaksanakan sholat yang hadir saat itu. Setelah itu baru mengqadha. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i tidak mewajibkan tertib. Difahami? Nah, bisa difahami kesimpulan ini? Ya, ini kesimpulan dari yang kemarin. Ini yang kalian ingat sekarang. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, kalau dia imam dan makmum, teruskan, tetap dengan niat semula. Jadi sholat, melaksanakan sholat fardu yang saat itu. Nah, setelah selesai, baru kemudian mengqadha. Adapun kalau dia sholat sendiri, bisa memilih antara meneruskan dan mengubah niat dia sholat sunnah, atau membatalkan, kemudian mengqadha, qadha dulu, setelah itu kemudian sholat yang sekarang. Jelas? Baik. Cukup insyaAllah. Sekarang kita masuk ke pembahasan satrul awrah, syarat yang keberapa ini? Yang ketiga dari syurut sihhatis shalah. Baik. Ini matan yang disebutkan oleh Sa'di terkait satrul awrah. Kata beliau, min syurutiha, di antara syarat sahnya salat, satrul awrah, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu sesuatu yang memalukan jika terlihat. Ya, merupakan aib jika terlihat itu aurat. Nah, di thawbin mubah, dengan pakaian yang mubah, bukan pakaian haram. Ini masih penjelasan global makna matanya, nanti kita akan ulas satu persatu dengan merinci bismillah ta'ala bi'auni. La yasiful basharata, tidak menyifatkan kulit. Tidak menyifatkan kulit. Apa maksudnya tidak menyifatkan kulit? Yakni tidak transparan. transparan, terbayang kulitnya, ya kulit tubuhnya dari balik pakaian, ya itu tidak satir, ya itu namanya tidak satir, tidak menutup, sama saja tidak berpakaian kalau transparan. Dipahami? Itu makna la yasiful basharata, tidak menyifatkan kulit, maksudnya tidak transparan. Artinya ini yang disebutkan Sa'di ini adalah syarat-syarat pakaian as-saubus safir lil aurah. As-saubus safir lil aurah, pakaian yang menutup aurat, syaratnya, kriterianya, babitnya adalah pertama harus mubah. Kalau haram berarti tidak. Tidak sah. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa ini lemah. Meskipun pakaiannya pakaian haram, pakaian curian, misalnya tetap sah. Tapi dia berdosa. Nah, la yasiful basharata, tidak menyifatkan kulit transparan. Oh, ini benar. Karena kalau transparan, menyifatkan kulit yang ditembus pandang, itu namanya tidak menutup. Sama saja tidak ada penutupnya. Nah, kemudian Sa'di rahimahullah menyebutkan pembagian al-aurah ini pada mazhab Hanbali. Aurat dibagi menjadi tiga, ya. Wal auratu thalathatu anwa', aurat itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama mughalladhah, yang keras, aurat yang keras, ya. Kemudian yang kedua mukhaffafah, yang diringankan. Kemudian yang mutawassithah. Nah, yang mughalladhah, yang keras adalah auratul mar'a, wa hiya auratul mar'ati al-hurrati al-balighati. Aurat wanita hurra, merdeka, bukan budak. Balighah, yang telah baligh. Yaitu fajami'u badaniha, seluruh tubuhnya auratun, adalah aurat. Fis sholati, dalam sholat. Illa wajhaha, kecuali wajahnya. Berarti wanita yang merdeka, bukan budak, dan telah baligh, jika sholat seluruh tubuhnya harus tertutup kecuali wajah, boleh terlihat. Nah, dalam sholat. Dan di sini juga ada niqash, kita akan pelajari nanti. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang tampak, ya, bahwa boleh terlihat tangannya, ya, dalam sholat tidak mengapa terlihat tangannya. Nah, bukan hanya wajah. Nanti, baik. Kemudian mukhaffafah, tangannya maksudnya telapaknya, ya. Nah, terlihat telapaknya. Ya Allah. Tayyib, mukhaffafa, dan yang diringankan, wa hiya auratu bi sab'i sinina ila 'ashr. Yaitu aurat anak kecil yang berumur 7 tahun sampai 10 tahun. Wa hiya al-farjan, yaitu dua kemaluannya, kemaluan depan dan belakang. Kubul dan dubur, anak kecil yang usianya 7 sampai 10 itu diringankan. Ya. Yakni aurat ringan. Baik, wa mutawassithah, dan aurat yang sedang, tidak keras seperti aurat wanita di atas, tidak juga ringan seperti aurat anak kecil, tapi dia sedang. Wa hiya auratu man adahum, aurat selain yang pertama dan yang kedua. Yaitu siapa berarti laki-laki dewasa yang telah baligh, laki-laki dewasa di atas 10 tahun, ya. Nah, dan yang telah baligh. Baik, yaitu anak laki-laki di atas 10 tahun dan yang dewasa yang telah baligh. Karena di atas 10 tahun belum tentu baligh. Nah, jadi di atas 10 tahun dan yang telah baligh, itu yang dimaksud. auratnya minas surrati ila rukbah, auratnya dari pusar sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bani Adam, wa hai bani Adam, khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, yakni hiasilah tubuh kalian. Tafsir ayat ini yang benar, yang dimaksud adalah pakaian. Kenakanlah pakaian kalian. Ya, jelas maksud di dalamnya satrul aurat, yakni kenakan pakaian kalian yang menutup aurat. Dan tambahan penjelasan tentang tafsir ini, ayat ini akan kita pelajari nanti. Inda kulli masjidin, di setiap masjid, ini di setiap sholat. Ya. Baik. Kita akan pelajari sekarang mengenai satrul aurah, menutup aurah. Pertama, perlu kita ketahui bahwa menutup aurat hukumnya wajib, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sebagian ulama telah menukil ijma' mengenai kewajiban menutup aurat di luar sholat, seperti An-Nawawi. Di antaranya An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Seperti An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menukil ijma' ulama mengenai wajibnya menutup aurat di luar sholat. Juga Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga menukil ittifaq wajibnya menutup aurat di luar sholat. Kita fokus di sini dulu. Setelah itu nanti pembahasan kedua fokus ke pembahasan kitab, yaitu menutup aurat dalam sholat. Menutup aurat di luar sholat, ini penting kita bahas. Nah, jika kita dengar ittifaq ijma' ulama mengenai kewajiban menutup aurat di luar sholat. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang memerintahkan menutup aurat, di antaranya hadis Bahat Ibnu Hakim an abihi an jaddihi Bahzu Ibnu Hakim an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Sebelum lanjut, hafalkan silsilah sanad Bahzu Ibnu Hakim an abihi an jaddihi, an abi maksudnya dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Silsilah ini mulai dari Bahzu Ibnu Hakim sampai kakeknya, sanad ini apa? Hasan. Derajatnya hasan. Kalau kakeknya sahabat. Bahzu Ibnu Hakim an abi dari ayahnya, ayahnya adalah Muawiyah. Jadi Bahzu Ibnu Hakim bin Muawiyah. Ayahnya siapa berarti? Hakim bin Muawiyah. Bahzu Ibnu Hakim bin Muawiyah bin Haydah. Jadi Bahzu Ibnu Hakim an abihi dari ayahnya. Ayahnya siapa? Hakim bin Muawiyah. An jaddihi dari kakeknya. Kakeknya siapa? Muawiyah bin Haydah. Ini sahabatnya. Muawiyah bin Haydah. Ini sahabatnya. Jadi kakeknya adalah Muawiyah bin Haydah radhiyallahu anhu. Sanad ini hasan. Isi hadisnya, kata Muawiyah bin Haydah, kakeknya Bahz, sahabat tersebut, "Qul," aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar." Auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Wahai Rasulullah, hai Rasulullah, auratuna, aurat kami, ma na'ti minna wa ma nadar, apa yang kami datang dengannya, yakni apa yang kami datang dengannya dan apa yang kami harus tinggalkan, harus jaga, hati-hati. Nah, bagaimana hukum tentang aurat kami? Bagaimana kami memperlakukan aurat kami, itu maksudnya. Apa yang kami datang dengannya dan kami tinggalkan? Jadi bagaimana kami memperlakukan aurat kami, itu maksud pertanyaannya. Qala, kata Nabi sekarang, ihfaz auratak illa min zawjika aw ma malakat yaminuk. Ihfaz auratak, jaga auratmu, illa min zawjika, kecuali dari istrimu. Perhatikan, lughah yang fasihah, lughah fasihah, ya, kata zawuj tanpa tak ta'nits itu untuk suami dan istri. Nah, illa min zawjika, maksudnya kecuali dari, bukan dari suamimu. Nah, tidak ada tak ta'nitsnya, tapi ini maksudnya apa? Istri. Nah, jadi istrimu, au ma malakat yaminuka, atau budak wanita yang kamu miliki. Nah, sebagaimana kita tahu berdasarkan nas Al-Qur'an, ya, dihalalkan bagi seorang laki-laki dua ini, yaitu istri dan budak wanitanya. Alladzina hum li furujihim yuhafizun illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, baik. Jadi jaga auratmu, jangan kamu perlihatkan, di antara maknanya jangan kamu perlihatkan kecuali, ya, dari istrimu atau budak wanita. Kecuali terhadap istrimu atau budak wanita. Baik. Nah, ini perintah menutup aurat, ini umum, maksudnya di luar sholat yang sedang kita bahas. Nah, cukup satu hadis ini. Naam, mewakili. Baik, yang sudah kita dengar ittifaq, mukilan ijma' dan ittifaq ulama. Nah, perhatikan keterangan Nawawi dalam Syarh Muslim ketika mensyarah hadis kisahnya Nabi Musa. Tahu kisahnya Nabi Musa? Nah, Bani Israel, kebiasaan mereka, itu syariatnya mereka di masa itu, ya. Mereka kalau mandi, telanjang tadi melihat kemaluan, tidak masalah. So, mandi rame-rame gitu. Nah, terbuka auratnya tadi melihat. Musa malu, tidak mau ikut-ikutan. Jadi Musa ada suatu seram sembunyi. Jadi, di tempat yang tertutup. Nah, kemudian Bani Israel, di antara mereka terjadi perbincangan, barangkali Nabi Musa itu ada sesuatu dengan auratnya, dia kok tidak mau buka-bukaan dengan kita, gitu maknanya. Akhirnya Allah ingin tunjukkan bahwa tidak ada masalah. Akhirnya batu yang ditempati Nabi Musa menyimpan pakaiannya lari, melarikan pakaiannya Nabi Musa, lari batunya, subhanallah. Dikejar Nabi Musa keluar tanpa sadar, akhirnya terlihat auratnya. Mereka melihat, oh, tidak masalah semuanya. Nah, tidak ada masalah. Jadi, bukan karena ada apa-apa. Baik. Nah, pada hadis ini, An-Nawawi mensyarah, menerangkan tentang masalah menutup aurat di luar sholat. Nah, ya, termasuk saat ada hajat, seperti kalau mandi sendiri. Nah, baik. Tapi ingat, itu syariat Bani Israil. Kalau syariat kita tidak boleh mandi bareng-bareng buka aurat. Nah, ini yang kita bahas sekarang dalam syariat kita, haram. Baik. Tapi di sini pada kisah Nabi Musa tadi, mandinya Nabi Musa ini, di sini syaratnya. Jadi pada kitabul pada kitabul haid, dalam Sahih Muslim kitabul haid. Ya. Dalam syarah An-Nawawi babnya bab jawaz al-iktisal uryanan fil khalwa. Bolehnya mandi telanjang saat sendirian. Bab ini jangan cari dalam Sahih Muslim. Perhatikan, Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Muslim, yang kalian dapati hanya kitab. Kitabul Iman, Kitabul Tuhara, Kitabul Haidah. Tidak ada bab-babnya, tidak ada. Beda dengan Sahih Bukhari, ada kitabnya dan ada babnya. Jadi yang melengkapi tambahan bab-bab siapa? An-Nawawi dalam syarahnya. Kalau kalian dapat Sahih Muslim, yang punya Sahih Muslim, buka aja, cari bab-bab, tidak ada. Ada cuma kitab. Kitab Iman, Kitab Tuhara, Kitab Haid, Kitab Sholat. Bab-bab-bab tidak ada. Nah, kalau mau dapat judul bab-babnya, itu buatan An-Nawawi dalam syarah An-Nawawi. Ini pengenalan kitab. Beda dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari memang ada kitab, kemudian dibagi dengan bab-bab-bab dibuat sendiri oleh Al-Bukhari. Bab ini, kemudian sebutkan itu. Kalau Muslim cuma menulis kitab, kemudian semua hadis disebutkan di bawah. Tidak ada pembagian bab. Jadi penyebutan bab itu dari siapa? Hah? Dari siapa? An-Nawawi dalam syarahnya. Pada bab jawaz al-ibtizal uriyan fil khulwah. Nah, di sana An-Nawawi menerangkan, ya, dan juga pada bab sebelumnya, ya, mengenai haramnya at-takasyuf, yani membuka aurat dengan kehadiran orang-orang, dilihat oleh orang-orang, ya, tidak boleh. Nah, dan sudah kita dengar dalilnya tadi, hadis Ba'ats bin Hakim an Abi an Jaddi. Tetapi, nah, perhatikan, yajuzu, kata beliau, yajuzu kasful aurah fi maudi'il hajah, boleh membuka aurat di momen-momen tertentu yang ada hajat di situ. Fil khulwah, ketika saat khulwah sendirian. Kehalatil iktisal, seperti hanya kalau mandi. Mandi sendiri di kamar mandi tertutup, tidak masalah. Buka-bukaan. Ya. Wahal al-baul, ketika kencing. Buka aurat ketika kencing, tidak masalah. Nah. Dan wa mu'asyarati zawja, ini terkait dengan kehidupan rumah tangga. Ya, kena sudah dan semisal dengan itu. Semuanya boleh. Baik. Karena ada tuntutan hajat tadi, mau mandi, mau kencing dan yang lainnya. Ya, yang disebutkan tadi. Kalau tidak ada hajat yang menuntut untuk membuka aurat, bukan karena mau kencing, bukan karena mau mandi, misalkan. Ya. Baik. Maka apa? Hukumnya? Hah? Haram. Iya. Nah. Hukumnya haram kalau dilihat orang-orang. Bagaimana kalau dia sendiri? Khulwah. Bukan mau, tidak ada hajat. Bukan mau kencing, bukan mau mandi. Kemudian mau buka-bukaan aurat. Boleh tidak? Nah. Ini dinukil oleh An-Nawawi. Ada khilaf di antara ulama mengenai makruhnya atau haramnya. Dan yang sahih, kata Nawawi, yang sahih pada mazhab kami, haram. Kalau tidak ada hajat untuk membuka aurat. Meskipun sendirian, meskipun tidak dilihat orang. Kalau tidak ada hajat, maka haram. Baik. Ini mazhab Syafi'i, kata Nawawi. Yang benar pada mazhab kami. Kemudian, berikutnya, kata Nawawi, setelah mengatakan, sudah kita dengar, kalau ada hajat, boleh membuka, misalkan mandi, ya, mandi sendiri di kamar mandi, boleh kan? Tetapi kata Nawawi, ulama mengatakan jika mandi tanpa membuka aurat, yakni pakai sarung, ya, tetap menutup auratnya dengan sarung ketika mandi, meskipun sendirian, sebenarnya di sini boleh jika mau buka-bukaan, karena dia sendiri, ya. Tetapi jika dia menutup auratnya dengan sarung dan semisalnya kain saat mandi sendiri, maka ini afdhal. Maka ini afdhal. Nah, ini lebih baik dari utama. Jelas ya? Nah, jadi kita simpulkan kembali. Menutup aurat di luar sholat disepakati oleh ulama haram, kecuali apabila ada hajat seperti hanya ketika sendirian di tempat yang tertutup, ya, yang sepi, tidak ada orang lain yang melihat, pada saat mandi, ya, buang air, buang kotoran, boleh. Nah, sebatas hajat. Nah, atau sebagaimana yang disebutkan pada ayat. Nah, yaitu na'am illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, itu masih perkecualian. Selain itu, ya, tidak boleh. Nah, bersama dengan bolehnya membuka aurat ketika ada hajat pada saat sendiri, tidak ada yang melihat, itu pun ulama mengatakan afdol jika tetap misalkan mandi tetap pakai sarung atau kain menutup auratnya tetap lebih baik. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke pembahasan menutup aurat dalam sholat. Menutup aurat dalam sholat jelas wajib. Ada yang menukil ittifaq ulama, sepakatan ulama mengenai wajibnya menutup aurat dalam sholat, seperti Ibn Hazm menukil ittifaq ulama bahwa menutup aurat dalam sholat wajib. Ada sebagian ulama yang menukil adanya perbedaan pendapat, bahwa ada sebagian fuqaha Malikiyah yang tampak dari pendapat mereka hanya mengatakan bahwa menutup aurat itu hanya sunnah dalam sholat. Ya. Wallahu a'lam, butuh diteliti lebih seksama mengenai kebenaran nukilan tersebut, dan jelas dinukil oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid dari bagian Malikiyah, dan dibenarkan oleh Al-Albani dalam Al-Thamar Al-Mustaghath adanya khilaf tersebut. Tetapi kesimpulannya baik disepakati, yakni tidak ada khilaf. Sepakat ulama seperti dinukil oleh Ibn Hazm, ulama sepakat wajib menutup aurat. Ataupun ada yang menyelisihi, jika benar sebagian Malikiyah menyelisihi, maka tetap yang benar bila syak wala raib, tanpa diragukan, yang benar ya wajib menutup aurat dalam sholat. Kalau memang ada khilaf, katakan itu mazhab jumhur. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, pada tafsir ayat khudu zinatakum inda kulli masjid, telah menyebutkan bahwa tafsir ayat ini adalah satrul aurat, menutup aurat, yakni ulama ayat ini dijadikan dalil oleh ulama mengenai wajibnya menutup aurat dalam sholat, dan ini mazhab jumhur. Kata Syaukani dalam Fathul Qadir. Ini mazhab jumhur. Berarti juga mengingkari adanya kesepakatan. Tapi ini pendapat jumhur. Yang jelas, jika ada khilaf, ini mazhab jumhur dan ini yang benar. Wajib menutup aurat dalam apa? Sholat. Tetapi apakah wajibnya sampai pada tingkatan syarat atau tidak? Ini diperselisihkan lagi oleh ulama. Apakah wajib kewajiban menutup aurat dalam sholat sampai pada tingkatan syarat sahnya sholat atau tidak, ini diperselisihkan lagi oleh ulama. Misalnya, nah, insyaallah kita lengkapi besok pertemuan berikut. Masuk waktu kita siap-siap sholat isya. Jazakumullah khairan.